Santrinya belum kumpul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar yang budiman, alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala yang maha dekat, maha mendengar, maha melihat, maha tahu segala-galanya, maha tahu apapun yang kita pikirkan, maha tahu apa yang ada di dalam hati kita, maha tahu persoalan apapun yang sedang kita hadapi, menggolongkan kita menjadi orang yang tidak pernah terlepas dari Allah sesaat pun jua. Karena tidak ada satupun di jagad ini kecuali pasti ciptaan Allah, milik Allah, dalam genggaman Allah, dan hanya baru bisa terjadi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Segala aktivitas kita setidaknya menjadi empat hal kalau ingin untung. Satu, amanu, segala aktivitas kita harus karena iman dan bisa menguatkan iman. Yang kedua, wa'amiru sholihat, segala aktivitas kita harus jadi amal soleh, karena yang dibekal nanti adalah amal soleh. Yang ketiga, segala aktivitas kita kalau ingin untung jadi tawasaw bil haqq, jadi saling menasehati dalam kebenaran, menjadi dakwah. Dan yang keempat, tawasaw bisabr, segala aktivitas kita harus meningkatkan kualitas kita di dalam kesabaran, di dalam menahan diri, di dalam mengendalikan diri, dan mengajak orang lain menahan diri dan mengendalikan diri. Demikian pula di dalam bab muamalah. Banyak orang yang mengatakan untung dalam bisnis ini dari omzet, dari besarnya perusahaan, dari hebatnya aktivitas, dari jumlah karyawan, dari laba. Apakah demikian Islam menilainya? Apakah disebut untung kalau sebuah perusahaan menjadi besar? Tunggu dulu. Untung dalam bentuk duniawi belum tentu untung dalam bentuk amal yang Allah sukai. Oleh karena itu penting sekali di Ta'rim. Ta'rim itu salah satu kota yang jadi tempat belajar di Yaman. Itu tidak boleh orang membuka usaha dagang sebelum lulus ujian. Ujian apa? Nah, fikih muamalah. Jadi kalau orang belum bisa paham muamalah, tidak diizinkan membuat toko. Nah, inilah yang membawa keberkahan. Bukan masalah jumlah, tetapi masalah bagaimana menguatkan iman, jadi amal soleh, jadi dakwah, dan jadi tawasaw bisabr. Mudah-mudahan semua ikhtiar kita akan menguntungkan dunia dan akhirat. Terima kasih kepada pengajian muhadharah An-Nisa Al-Amin dari Semarang. Yang mana? Alhamdulillah. Dan di samping saya ini ada Ustadz Latif Awaluddin. Assalamualaikum Ustadz, sekali lagi. Alhamdulillah ya. Beliau adalah hamba Allah yang diamanahi banyak kesempatan belajar. Beliau juga SH, MA, MA, wah ini dari syariah, apa dari SI-nya, S1-nya dari UIN Sunan Gunung Jati, Ustaz, maaf ya. S2 syariahnya dari UIN Jakarta, S2-nya juga dari Ekonomi Islam UGM Yogyakarta, dan S3-nya dari Hukum Islam. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi kalau sekarang kita upayakan setiap hari Sabtu itu kita lengkapi selain kajian Tauhid, pembukanya dilengkapi dengan ilmu-ilmu khusus lainnya dalam bentuk dialog, sehingga para pendengar diharapkan lebih banyak lagi mendapat manfaat dari acara ini. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz, pagi-pagi sudah berada di Darut Tauhid ini, dan sekarang menjadi Dewan Pengawas di Pengawas Syariah di Koperasi Darut Tauhid, dan juga ya Masya Allah. Mangga. Oh, beliau jauh lebih muda dari saya. Tahun berapa lahir? 78. Oh, beda sedikit. Saya lahir 62, Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, ada yang nanya, "Ah, kenapa sih jaketnya beda-beda?" Kan ini ada tanda ininya, ya. Tauhidnya begini. Itulah ya. Apakah ini termasuk promosi, bukan? Bagaimana secara syariah, Ustaz? Baik, silakan, Ustaz. Mengapa ikut menekuni tentang ekonomi syariah? Ya. Terima kasih, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat senang bisa silaturahim dengan, saya sering mengagum Agim, alhamdulillah bisa duduk di bersama Agim. Makasih ah, ya. Saya yang beruntung karena bekal dapat ilmu banyak. Alhamdulillah, sama-sama. Saya pengagum, pendengar sejak sekolah dulu tahun 2000-an sampai sekarang, alhamdulillah bisa dengan A. Saya di kajian ekonomi syariah tergolong mu'alaf. Mu'alaf itu dulu S1 saya siasa politik Islam, S2-nya politik Islam. Cuma kebetulan dapat beasiswa mengkaji ekonomi Islam di UGM angkatan pertama. Kenapa mengambil ekonomi Islam? Karena memang sudah tren, maklum anak muda sering yang tren-tren. Jadi kajian ekonomi syariah sudah jadi tren, bukan hanya di perguruan tinggi Islam, tapi sekarang di perguruan tinggi umum, di UNPAD sendiri, di UGM, di UI sudah ada kajian Islam. Jadi kesadaran orang mengkaji ekonomi syariah, alhamdulillah semakin besar sekarang. Seiring perkembangan praktek keuangan syariah di Indonesia. Nah, saya lebih jauh ingin membahas secara sejarahnya dulu. Kenapa sih ada gerakan ekonomi syariah? Yang pertama, umat Islam ingin mengulangi kesuksesan Nabi Muhammad SAW dalam berekonomi. Selama ini di Indonesia, termasuk di dunia Islam lainnya, mereka berekonomi itu cara pandangnya selalu bahwa ekonomi itu berasal dari Barat. Sarjana ekonomi kita selalu didoktrin bahwa siapa bapak ilmu ekonomi, pasti jawabnya Adam Smith gitu ya, pasti. Padahal Islam sejak lahirnya Nabi Muhammad sendiri ada seorang ekonom, meletakkan dasar-dasar prinsip ekonomi yang berkeadilan. Jadi kenapa ada ekonomi syariah ingin mengulangi kesuksesan Nabi Muhammad dalam berekonomi? Kita sering mendengar para khatib, para penceramah menyampaikan Rasul itu seorang pedagang. Sebelum beliau dapat SK menjadi nabi, gitu ya, Iqra, dan sebagai Rasul, ya ayuhal mudasir, Rasul itu ternyata hampir masa hidupnya dihabiskan untuk berdagang. Makanya ada sebuah buku dari seorang profesor, Abdul Rahman, Muhammad SAW sebagai pedagang. Bahkan Islam sampai ke Nusantara ini dibawa oleh para pedagang juga, sekaligus mubalik gitu ya, sampai sekarang. Jadi Islam sebagai pedagang itu menjadi spirit sampai hari ini, walaupun faktanya hari ini kita ketahui sektor bisnis ini dikuasai kebanyakan oleh non-muslim. Nah, inilah semangat kenapa harus ada ekonomi syariah ingin mengulangi kesuksesan Nabi Muhammad dalam ekonomi. Sedikit itu, tambahan Ustaz, saya juga dari awal tukang dagang, dari TK jualan es, jualan jambu tetangga, jualan es, SD jualan pepetasan. Sejarahnya kurang indah ini, tapi begitulah, dulu belum dilarang, SMP dagang orson bikinan ibu, SMA dagang celana, dagang kaos, sampai kuliah sampai sekarang. Jadi saya juga memerintis Darut Tauhid ini dari dagang. Alhamdulillah. Sesuai sunnah. Alhamdulillah. Amin, amin. Jadi memang ilmu dagang ini ilmu entrepreneurship ini harusnya menjadi milik penting dari seluruh umat Islam. Karena kalau kita mendengar salah satu kata sunnah itu yang terbayang suka ibadahnya saja. Ada bagian dari sunnah Rasulullah adalah memiliki jiwa entrepreneur. Memiliki jiwa, tidak harus semuanya jadi pedagang, nanti siapa yang ngajar. Tapi memiliki jiwa entrepreneur, meng-create manfaat, itu penting. Nah, lanjutkan. Ya, itu faktor pertama kenapa ada gerakan ekonomi syariah. Rasulullah ternyata di Madinah itu, kita dalam Sirah Nabawi selalu disebutkan, yang pertama kali Rasulullah di Madinah adalah membangun masjid. Yang kedua, mu'ahad, mempersaudarakan kaum Ansar dan Muhajirin. Dan yang ketiga, Rasulullah membangun pemerintahan berdasarkan konstitusi Madinah atau sebut dengan Sahifah Al-Madinah, Piagam Madinah. Nah, ada yang lupa juga, ternyata Rasulullah SAW di Madinah itu membangun pasar. Nah, ini dalam kitab Sunan Ibnu Majah, dalam Kitabul Aswaq, ceritanya lumayan agak panjang, singkatnya begini. Rasulullah pernah jalan-jalan di Madinah, sidak gitu ya, sebagai pemimpin bagaimana kondisi pasar dan mal di Madinah. Ternyata kondisi pasar di Madinah itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Dan yang paling parahnya itu, pasarnya itu sistemnya tidak syariah. Banyak riba, banyak pungli, dan ada kecurangan di pasar itu, timbangan. Akhirnya Rasulullah mengumumkan para sahabat, wahai sahabatku, ini pasar yang ada di Madinah tidak cocok kita, tidak cocok dengan umat Islam, karena tadi ada tidak syariah, ada riba, ada pungli, ada kecurangan dalam berdagang. Bagaimana kalau kita bikin pasar tersendiri? Akhirnya sahabat sepakat mencari sebuah tempat, lahan untuk dijadikan pasar untuk umat Islam. Ternyata rencana Rasulullah dan sahabat ini diketahui oleh orang Yahudi. Orang Yahudi gak senang kalau Rasulullah bikin pasar tersendiri. Oh, ini bahaya, ini pesaing gitu ya. Pernah lahannya sudah ditemukan, bikin patok, patoknya dicabut oleh orang Yahudi. Sahabat lapor, ya Rasulullah, patok yang kita bikin untuk pasar itu diganggu ya Rasulullah. Silahkan, gak apa-apa, kata Rasulullah. Arab itu masih lega, beda dengan Tegalega ya, sulit untuk dagang gitu. Jangan khawatir, kata Rasulullah, sampai mereka bosan, cari lahan lagi. Akhirnya sahabat itu cari tempat lagi, diganggu lagi, disabotase lagi oleh para orang Yahudi. Tapi kata Rasulullah, biarkan saja, kita cari tempat yang lain sampai mereka bosan. Akhirnya mereka bosan. Nah, ada satu tempat yang oleh Rasulullah sendiri ditunjuk, di sini saja kita mau dagang, bikin pasar. Kata sahabat, Rasulullah, ini bekas perkuburan. Kata Rasulullah, enggak apa-apa, ini bekas perkuburan yang lama, kita bangun pasar di sini. Ya Rasulullah, ini kan bekas kuburan, enggak apa-apa, biar kalian dagang ingat akhirat. Itu sabda Rasulullah. Ini pasar silahkan untuk kita, tidak boleh ada pungli, tidak boleh ada kecurangan, tidak ada riba. Nah, ternyata Rasulullah bukan hanya tadi membangun masjid sebagai pusat kegiatan umat Islam, Rasul pun membuat pasar. Makanya setting kota-kota Islam itu ada masjid, ada pasar. Lihat saja di Mekah, di Madinah, keluar masjid sudah toko. Itu enggak apa-apa, asal sholat ingat ke masjid gitu. Atau lihat juga Darut Tauhid. Alhamdulillah, Darut Tauhid juga. Nah, jadi intinya umat Islam harus menguasai pasar. Nah, sekarang kesan menguasai pasar itu jangan salah paham. Misalkan di Jakarta banyak pasar-pasar dikuasai oleh orang kita. Ternyata jadi keamanan, bukan begitu menguasai pasar itu. Tetapi menguasai pasar itu adalah konteks hari ini ada tiga jenis pasar. Pertama, pasar barang. Yang kedua, pasar jasa. Yang ketiga, pasar keuangan. Kalau pasar barang, sekarang pingin tanya, retail-retail tradisional dan retail modern lebih berkuasa mana sekarang? Retail modern, siapa pemilik sahamnya? Siapa yang memiliki retail modern? Kita sudah maklum itu semua. Yang kedua, pasar jasa. Pasar jasa itu banyak. Bahkan di Bandung ada yang menguasai keamanan, satpam itu juga milik non-muslim. Yang terakhir, pasar keuangan, bank, pasar modal, dan sebagainya. Itu siapa yang berkuasa? Nah, umat Islam kalau ingin berjaya harus menguasai pasar itu. Salah satunya adalah pasar keuangan. Nah, di Indonesia celah mana supaya ekonomi sesuai syariah itu berjalan? Nah, salah satu poinnya itu adalah pasar keuangan harus disyariahkan. Makanya gerakan ekonomi syariah bermula dari gerakan keuangan syariah, dari perbankan, dari koperasi atau BMTA. Seperti baik, alhamdulillah. Jangan dulu terlalu panjang, Ustaz, ya. Karena kita ini agak terbatas di dalam memori. Ya, maklum kuota kita kan terbatas. Jadi ada tiga jenis pasar. Satu, pasar barang. Dua, pasar jasa. Yang ketiga, pasar keuangan. Begitu? Sebetulnya kalau pasar baru itu pasar Kosambi, bukan termasuk yang ini, ya. Nah, pasar barang, sekarang kita lihat supermarket-supermarket, fakta ya. Ini adalah umat Islam banyak yang jadi pembeli, penunggu, benar? Kemarin pergi ke sebuah mall besar, tempat sholatnya itu susah. Untung ada karyawan yang, sholat di sini saja. Tempat sholat karyawan, kecil, sederhana. Ada yang di samping toilet, gitu ya. Kenapa? Ya seperti yang dikatakan tadi, karena pemiliknya bukan orang yang punya komitmen kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada satu pasar supermarket besar yang lihat pemiliknya mungkin umat Islam karena Muratal Quran selalu ditayangkan di Lulu itu ya, di BSD. Faktanya begitu. Dan ada beberapa minimarket yang juga memperdengarkan itu. Apa contohnya di Jakarta itu? Yang ya tentu supermarket Darut Tauhid juga ya. Insya Allah. Yang kedua pasar jasa. Jasa itu seperti security, kemudian cleaning service, ya. Gokar, nggak boleh sebutin namanya ya, nggak. Yang online yang bersifat jasa. Ternyata sekarang kita juga hanya baru sebagai penumpang dan pengemudi, belum jadi pemilik. Sebagian itu sekarang sudah dibeli bahkan oleh yang luar ya. Lalu pasar keuangan, ada juga kita sekarang bank syariah, tapi tidak jarang. Baru kemarin mendengar juga bahwa yang mendapatkan penghargaan terbaik itu syariah. Otoritas keuangan syariah tuh ya. OJK. Nah, tapi ada sebuah lembaga yang suka apa ngebeli perusahaan, kemudian apa tuh yang pokoknya gitulah, saya tepati ngerti. Nah, ternyata itu ini dari direksinya yang bicara. Ini perusahaan ini secara syariah mendapat terbaik, padahal ini pemiliknya juga bukan orang yang sholat. Kita tidak bisa menyalahkan mereka, ya. Kita tidak boleh juga benci kepada mereka. Tapi ini jadi bahan tafakur kita, kenapa kita enggak, ya. Pabrik permen tuh yang paling banyak tuh bibir umat Islam. Ya kalau permen dibuat hanya buat yang tidak beragama Islam, sedikit permennya. Saudara tahu pabrik sampo buat rambut siapa? Rambut umat Islam sebagian besar. Odol, gigi umat Islam. Jadi kita dibidik betul, diberdayakan untuk sekedar bisa membeli, bukan memiliki. Jangan nyalahkan siapapun ya, kecuali kita evaluasi diri. Alhamdulillah, bagaimana di Darut Tauhid walaupun sangat mikro ini, lumayan Pak, keluar dari masjid, langsung ketemu toko. Ya, karena memang Darut Tauhid khas bangun masjid, bangun ekonomi, masjid ekonomi. Dan insya Allah dengan pertemuan ini mudah-mudahan nanti secara bertahap setiap minggu kita semakin paham bagaimana bermuamalah yang berkah. Silakan ditambah. Ya, itu faktor pertama kenapa adanya gerakan ekonomi syariah ingin menghidupkan kembali umat Islam dulu pernah jaya di bidang ekonomi. Yang kedua, kenapa ada gerakan ekonomi syariah? Karena praktek ekonomi hari ini, para ulama, para ilmuwan muslim memandang ada kesalahan, ada praktek yang oleh syariah itu dilarang. Nah, kita tahu ya, penyakit ekonomi itu ada yang disingkat dengan taman godir, taisir, maisir, goror, riba dan sebagainya. Ada juga disebut dengan penyakit maghrib. Wah, ini istilah saja. Maghrib itu maisir, goror, riba. Jadi kenapa ada bank syariah? Sederhananya begini. Karena praktek bank yang disebut konvensional itu menurut mayoritas ulama ada skema yang di situ melakukan transaksi haram yang disebut dengan sistem bunga. Jadi ini mohon maaf kalau masih bermuamalah dengan konvensional, kita husnudon saja. Mungkin yang pertama alasannya bunga bank tidak haram. Tapi sayang, pendapat bunga bank tidak haram itu hanya sebagian kecil para ulama saja, dan itu pun sudah tidak diakui karena pendapatnya sudah tidak relevan lagi. Yang kedua, mungkin umat Islam masih menggunakan bank konvensional karena darurat, ya, itu alasan yang sering diungkapkan, terpaksa al-hajah, karena butuh, dalam keadaan terpaksa juga. Walaupun fatwa MUI sudah mengeluarkan tahun 2004 bahwa bunga yang ada di perbankan, bunga di asuransi itu termasuk riba jahiliyah alias haram, tetapi ada klausul kalau memang umat Islam masih terpaksa darurat dan hajat karena tidak bisa mengakses keuangan syariah, bank syariah dan sebagainya, itu dimaafkan. Tetapi jangan sampai alasan darurat, kok daruratnya 15 tahun gitu. Kan darurat itu dalam hukum Islam emergensi. Ketika orang nyawanya terancam, bangkai pun boleh dimakan, tapi ghairu baghin wala adin, jangan berlebihan. Jangan direncanakan lagi. Jangan sampai begini, ternyata kok misalkan ke hutan kita itu ya enggak ada makanan kecuali daging babi. Oleh Allah diizinkan kalau darurat demi menjaga hidup kita. Tapi jangan sampai begini, dibekal ke rumah ternyata enak ya daging babi itu, enggak boleh. Itu sudah berlebihan. Atau direncanakan lagi, kita ke hutan lagi biar dapat daging babi, itu tidak boleh. Nah, darurat itu sebenarnya emergensi. Nah, sekarang banyak orang masih menggunakan yang konvensional karena alasan darurat. Padahal sebenarnya semua ulama, lembaga fatwa Pakistan, Arab Saudi, Malaysia, termasuk MUI, ormas-ormas Islam, semua sepakat bahwa bunga, sistem bunga itu sudah tidak boleh. Tetapi sekali lagi, kita jangan sampai sudon gitu ya, itu mah mungkin terpaksa darurat. Atau tadi pemahamannya masih menggunakan pendapat yang lemah gitu ya, masih menganggap bahwa bunga bank itu enggak ada masalah, bukan riba, itu mah imbal jasa. Tetapi sekali lagi, itu pendapatnya kurang tepat. Nah, kenapa ada bank syariah, ada Koppontren, ada Kopsah, Koperasi Syariah dan BMT? Karena ingin menghindari riba. Kenapa? Zaman modern ini orang enggak bisa lepas dari yang namanya dengan lembaga keuangan. Pasti menggunakan jasa bank, jasa koperasi, jasa sebagai yang lainnya. Nah, karena ada sistem bunga, maka lahirlah bank syariah. Jadi kita ditanya, apa sih bank syariah itu? Ya, bank yang menerapkan prinsip syariah, bank tanpa bunga. Itu saja definisi yang sederhananya. Maka hadirlah bank syariah. Mungkin itu dulu, Pak. Baik. Ya. Ada darurat, ya. Ada karena seperti di sebuah negara yang tidak ada sama sekali bank syariah. Bank syariah. Ada di sebuah negara yang tidak ada bank syariah, sedang semuanya diatur perbankan. Nah, ini tentu beda penilaiannya dengan yang memang Allah sudah memfasilitasi. Kemarin ada seorang tahun, bukan kemarin, 2 tahun yang lalu, itu sudah menyadari bunga bank itu semua diambil dan diberikan untuk fasilitas seperti riul, toilet umum, dan sesudah itu hijrah. Bunganya tetap diambil, tapi dimanfaatkan untuk sesuatu yang seperti itulah ya. nanti mungkin dijelaskan. Nah, kalau sekarang sudah semakin banyak bank syariah, benar? Saya pribadi sudah sekuat tenaga menghindar dari meminjam kepada konvensional karena Allah sudah menyediakan yang syariah. Di Darut Tauhid ada dua lembaga. Satu BMT, Baitul Mal wa Tamwil, yang Darut Tauhid yaitu koperasi bentuknya, dan yang kedua BPRS Darut Tauhid, Bank Pembiayaan BPRS. Singkatan apa sih itu? Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Oh, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Ada di Darut Tauhid. Mulai saat ini para pendengar juga sudah bisa menjadikan BMT dan BPRS ini sebagai alternatif. Satu lembaganya koperasi, yang satu lagi lembaganya BPRS. BPRS lembaga yang perbankan umum ya. Perbankan syariah yang berakreditasi, begitulah. Silakan sekarang mulai mikir yang darurat atau tidak ya, seperti keluar dari pintu darurat pesawat, mau sering keluar dari sana silakan. Silakan. Ibu, terima kasih yang sedang milem ya. Alhamdulillah tinggal dibalikan cahayanya, boleh dimatikan, Bu, agak silomen ya. Tenang ya, Ibu. Nah, gitu. Makasih, Bu. Selanjutnya gimana lagi, Ustaz? Ya, jadi ingin menghindari sistem bunga, maka dihadirkanlah pasar modal syariah. Dulu Presiden SBY pernah berkunjung ke Timur Tengah, menarik para pengusaha di sana supaya menanamkan modal di Indonesia. Nah, para pengusaha dari Timur Tengah ini, saya pingin menanamkan modal di Indonesia, tetapi harus sistemnya tanpa bunga atau sistem syariah. Akhirnya dulu Pak SBY menunjuk Pak Budiono supaya membuat obligasi syariah, maka lahirlah sukuk. Nah, sering kita dengar sukuk ya. Sukuk ini awalnya begitu. Jadi pengusaha Timur Tengah ingin nanam modal di Indonesia, ya boleh, asal skemanya syariah. Maka lahirlah bikin sukuk retail. Nah, jadi yang namanya gerakan ekonomi syariah itu sekarang sudah mendunia, bukan milik umat Islam saja. Bahkan Singapura dan Jerman mengklaim mereka sebagai pusat keuangan syariah. Bahkan anak-anak pelajar kita yang ingin studi S2, S3 keuangan syariah itu kebanyakan di barat, di Inggris ya, di Jerman sudah ada Islamic Finance kajian. Jadi umat Islam sekarang itu sedang proses ingin menuju kebangkitan dalam berekonomi. Dan itu alhamdulillah yang namanya ekonomi tadi, lintas mazhab, lintas agama. Ada enggak perbankan syariah yang sahamnya pemiliknya non-muslim? Itu ada, banyak. Enggak apa-apa, itu sebagai dampak dari Islam rahmatan lil alamin. Siapapun boleh menggunakan sistem ekonomi syariah. Kenapa? Karena sistem ekonomi syariah ini sudah teruji berdasarkan prinsip keadilan. Jadi ekonomi syariah ini sangat menekankan prinsip kemitraan, kerjasama. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sekarang kita kembali ke tadi, ke sejarah kesuksesan Nabi Muhammad. Kenapa Rasulullah SAW itu sukses sebagai pedagang? Ada dua prinsip yang ada pada diri Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah sukses sebagai pedagang? Yang pertama, prinsip kemitraan. Jadi ekonomi syariah ini sangat menekankan kerjasama. Kalau ekonomi konvensional sangat kuat semangat persaingan. Silakan kita melihat bisnis sekarang. Persaingannya tidak sehat. Lihat saja iklan ya. Ada iklan susu. Kalau anak ini minum susu, maka kalau pergi ke sekolah itu yang seharusnya setengah jam bisa 5 menit, Pak, itu. Sampai iklan. Jadi pernah keponakan saya ingin beli susu itu. Kenapa beli susu itu? Biar ke sekolah tidak kesiangan, katanya. Itulah korban iklan gitu. Itu persaingan yang sudah tidak sehat, saling menjatuhkan ya. Sekarang itu bisnisnya seperti itu. Nah, Islam tidak boleh seperti itu. Kalau ingin bisnis lebih baik kerjasama, kemitraan. Nah, Rasulullah membangun bisnis itu berdasarkan prinsip mudorobah. Apa itu mudorobah? Mudorobah itu begini, ada dua pihak. Yang pertama punya modal, tapi tidak bisa menjalankan usaha. Itulah Siti Khadijah. Siti Khadijah ini orang kaya, banyak modalnya, tapi gak bisa untuk melakukan usaha. Ketemu dengan sosok pemuda yang hebat, namanya Nabi Muhammad SAW. Beliau teruji dalam berdagang, akhirnya ketemu. Siti Khadijah namanya Sohibul Mal, Rasulullah dinamakan Mudharib. Dan itulah yang digunakan di keuangan syariah. Jadi kalau ada orang butuh modal, datang ke Kopontren, datang ke BMT, ke BPRS, nanti diperiksa dulu, layak gak usahanya. Kita punya standar, oh kalau layak, kalau modalnya 100% dari BMT, itu namanya mudharabah. Tapi kalau modalnya itu sharing, penyertaan, dari dia ada modal, cuman belum cukup, di kita ditambah, namanya musyarakah. Nah, Rasulullah kenapa sukses? Karena Rasulullah membangun prinsip kerjasama, kemitraan. Itulah yang di Rasulullah. Yang kedua, kenapa Rasulullah sukses dalam berdagang? Rasulullah membangun prinsip amanah, kejujuran. Apa bukti Rasulullah jujur dalam berdagang? Rasul itu kalau dagang menggunakan skema atau prinsip murabahah. Apa itu murabahah? Jual beli di mana modalnya itu sudah ketahuan dan keuntungannya pun sudah diketahui di awal. Itulah yang digunakan di Kopontren, di BMT Darut Tauhid. Ya kalau ada anggota yang butuh kulkas, ibu misalkan butuh kulkas, datang aja ke BMT. Kulkasnya yang mana? Oh yang ini, di toko si A, harganya 1 juta. Nah nanti kulkas itu dibeli oleh BMT, lalu dijual lagi ke nasabah, ke anggota. Tentu yang namanya jual beli, BMT dapat untung. Minta lebih, misalkan untungnya 200 ribu. Caranya bagaimana? Ya dicicil. 1 bulan jadi 100 ribu, 1 tahun. Lunas, itu namanya murabahah. Modalnya ketahuan, untungnya ketahuan. Rasulullah itu dagang seperti itu. Misalkan Rasulullah dagang karpet. Ini ibu modalnya 5 dinar. Silakan ibu mau lebihkan berapa buat saya. Itulah dagang Rasulullah. Dan pada saat itu sistem murabahah tidak lumrah. Tapi ternyata menarik pelanggan. Sehingga Rasulullah itu mengikuti 4 perdagangan internasional dalam buku Pasapi Antonio, Rasul itu mengikuti pameran pasar internasional sampai ke Yordan, ke Sam, dan Rasulullah berhasil dagangannya. Kenapa? Karena Rasul itu dagangnya seperti itu jujur. Jadi modalnya sudah diketahui. Coba kalau ibu sekarang bapak jualan di pasar baru, jualan sarung. Ibu ini sarung modalnya 50 ribu, insya Allah gak akan laku. Gak percaya. Kenapa? Jadi budaya. Kalau orang jujur itu jadi gak dipercaya. Teman saya dagang di Bali, niatnya bagus, jujur, celananya itu modalnya 50 ribu, dijual 70 ribu, gak ada yang laku. Kenapa ya? Padahal saya ngambil sedikit, jujur lagi modalnya sekian tapi gak ada laku. Akhirnya dia cara yang kedua, harganya yang 50 ribu itu modalnya dijual 300 ribu, jadi laku habis. Nah itu di kita. Seperti kenapa kita gak mau ke syariah, karena sudah lama mindset kita itu lebih nyaman dengan yang konvensional. Market share perbankan syariah itu masih 5%. Jadi pengguna jasa keuangan syariah itu di Indonesia hanya 5% dari 100% itu masih menggunakan konvensional. Kenapa? Karena memang berpuluh-puluh tahun kita sudah nyaman dengan sistem bunga. Kalau syariah memang agak rumit. Kenapa? Karena tergantung kebutuhan. Mau konsumtif, mau produktif. Ibu butuhnya apa? Saya butuh TV, ya itu nah terpakai murabahah jual beli. Kalau butuhnya usaha, pakai mudharabah atau musyarakah. Kalau butuh jasa, pakai ijarah. Jadi syariah itu harus jelas dulu peruntukannya untuk apa. Nah yang membedakan antara syariah dengan konven adalah kalau syariah itu akadnya sudah jelas di awal. Sehingga ketahuan, komitmen, dampaknya sudah ketahuan. Kalau jual beli cicilannya harus dibayar. Nah salah persepsi di masyarakat, nah apa sih bank syariah itu, BMT itu kok sama, padahal tidak sama. Kenapa? Karena salah persepsi tadi kata A, benar, masyarakat kita itu mungkin kurang, belum paham tentang fikih muamalah. Jadi menyangkanya antara syariah dan konvensional itu sama, padahal beda gitu ya. Setiap kelebihan itu belum tentu riba. Jual beli itu ada kelebihan, namanya ribhun, itu sah, sah saja. Kalau mudorobah itu ada nisbah bagi hasil, itu sah saja, itu kelebihan juga. Nah, yang diharamkan itu adalah kelebihan dalam pinjaman, itulah riba yang ditentukan di awal. Datang ke sebuah bank, ibu butuh uang kan 100 juta, itu sudah ditentukan nih uangnya 100 juta, bunganya sekian, kelebihan sekian. Sudah flat di awal ditentukan. Itulah kata para ulama, riba nasi'ah atau riba jahiliyah. Kalau di syariah enggak, kebutuhannya apa? Barang, oh pakai jual beli. Kalau kebutuhan modal, pakai musyarakah atau mudharabah. Kalau kebutuhannya jasa, pakai ijarah. Dan itu ada keuntungan, ada. Jadi bank itu juga ada bisnisnya. Nah, orang suka salah paham. Ketika macet di BMT, macet di bank syariah, wah, apa bedanya dengan konvensional? Padahal beda, akadnya pun beda. Itu yang beda. Sebagai awal gitu. Seperti di Darut Tauhid sekarang sedang ingin ada sepeda untuk santri. Tapi kalau beli sekaligus mungkin berat bagi santri, sehingga dicicil. Caranya bagaimana? Ada seseorang yang punya uang tapi nyari pahala. Ini uang saya mah udah cukup. Ini silakan pakai saja uang kalau mau dipinjam oleh BMT. Kasih pinjam uang ke BMT tanpa mau nyari keuntungan lebihan. Inginnya pahala saja. Ngasihin belum siap ya. Tapi mau meminjamkan, saya belum mau pakai uang ini tahun ini, mangga setahun, itu apa namanya? Itu namanya al-qarad. Jadi bagus nggak begitu? Itu lebih bagus, dana murah itu mah, senang itu BMT kalau seperti itu. Iya. Kalau di bank kan nitip itu jadi deposito, ada bunganya, ya. Jadi fatwa MUI itu yang haram itu adalah bunga bank itu. Yeah. Jadi bukan bank secara keseluruhan, tapi bunga bank. Bunga bank itu ada di mana? Ada di deposito, ada di kredit. Kalau kita, kalau nanam di BMT, di bank syariah, bukan pakai bunga, tapi wadiah, titipan. Tapi kalau ada rezeki, BMT berbagi, kasih bonus, namanya atoya atau hadiah. Itu BMT, tapi jadi tidak ditentukan. Kalau di BMT dan BPS, ya, nyimpen uang, kalau nanti mendapat keuntungan dari jual beli dan sebagainya, kemudian berbagi juga ke penabung juga ada. Nah, kalau itu enggak dijanjikan, tapi tidak awal. Dijanjikan di awal karena memang untungnya beda-beda tiap itu waktu. Tergantung ya. Baik, nah kelihatannya ini harus dibudayakan juga nih di masyarakat tuh. Sok aja saya mah dak pakai saja uang saya, dak rezeki mah dari Allah banyak pintunya. Mungkin saya nitip uang enggak ngambil untung dari BMT BPRS, tapi Allah memberikan kemudahan untung dari yang lain-lain. Itu namanya apa tadi, Ustaz? Qarad. Ya. Nah, oleh BMT kan senang tuh ya. Ya, alhamdulillah. Kelihatan dari wajahnya juga cengat, cengir. Lalu ya, belilah sepeda, ya. Nah, diketahui ini belinya sekian, lalu santri, saya mau sepeda, misalkan harga sepedanya 1 juta di toko. Nah, toko karena belinya banyak kasih diskon. Boleh gitu kan? Boleh. Misalkan karena belinya 20, diskon 10%. Lalu santri beli ke sana, mungkin bisa dengan harga umum karena si BMT udah dapat keuntungan dari diskon. Tapi dicicil 12 bulan. Jadi tidak ada bunga-bungaan di sini. Ya, semuanya senang, yang punya uang senang. Karena uangnya daripada disimpan, dia bisa menjadi 20 santri punya sepeda. BMT jelas nyengir ya, senyum-senyum karena kedap-kedip ya, karena normal ya, masa tidak berkedip. Lalu BMT bisa memutarkan untuk tambahan operasional secara wajar. Santri senang, bisa beli dengan harga umum, Dan bisa nyicil tanpa lebihan. Halo, senang tidak sih? Pengen sepeda ya. Nanti akan diinformasikan kepada semua jamaah ini yang punya uang lebih. Tidak usah semuanya, misalkan punya uang sekitar 100 miliar ya. Punya uang 1 miliar 100 lah simpen di BMT. Yang lain boleh di bank-bank syariah lain, atau 100 disimpan di BPRS. Niatnya begitu saja. Saya mah tidak nyari lebihan, tapi mudah-mudahan bisa digunakan bergulir manfaat. BMT dan BPRS-nya dapat lebihan dari membeli barang, ya, karena bagus begitu kan? Iya, begitu. Kan begitu yang begitu. Ekonomi Islam ya. Itu ya. Di antaranya seperti itu. Halo? Senang tidak nih? Alhamdulillah. Senangnya yang mana? Senang yang bagian minjemnya atau minjeminnya? Harusnya kita senangnya itu, misalkan kita punya emas di rumah, selain Mas Susanto ya, daripada kita jentul emas di rumah, lebih baik bagaimana emas ini punya nilai tambah, orang bisa mendapat manfaat. Mungkin segitu dulu atau ada yang mau ditambahkan Ustaz? Kalau enggak kita buka tanya jawab nih. Mungkin segitu dulu. Segitu dulu katanya di med-med ya. Jadi beliau kan kuliahnya bertahun-tahun, sedang ini cuma 3/4 jam. Jadi kita akan menyelesaikan kuliah ini kepada jamaah kurang lebih 200 tahun lah. Silakan ada yang akan menanyakan sesuatu, ada 20 menit lagi. Negeri, Anda bisa menggunakan kode area di 62-22-201-7076. Sudah ada yang bergabunglah pada pagi hari ini, kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan Umi di Soekarno-Hatta. Baik, silakan Ibu. Pertama, mau menanyakan, kalau misalnya gaji PNS itu kan melalui bank konvensional, kalau dialihkan ke bank syariah itu bagaimana caranya? Yang pertama, yang kedua, deposito itu boleh dikasihkan ke fakir miskin atau tidak? Hanya itu. Hasilnya Bu, hasil ya. Deposito atau ya, depositonya? Yang deposit, yang ininya, yang bunganya itu ya. Deposito kan ada. Itunya dari. Aja Bu, pokoknya mantap. Terima kasih banyak. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, kalau yang namanya PNS dan pegawai tetap itu sudah sistem ya. Jadi kalau sistem penggajiannya itu lewat bank konvensional, karena itu sistem dalam keadaan terpaksa itu dimaafkan ya, dibolehkan. Cuman tadi kalau ada kelebihan yang sifatnya bunga, lebih baik kita manfaatkan untuk fisabilillah. Tapi jangan ke perut, kata para ulama, ke fisik, misalkan bangun tadi kata toilet gitu, jalan gitu ya. Jadi memanfaatkan dana haram yang atau dana subhat itu kata para ulama menganjurkan, daripada itu digunakan pada orang lain ya, apalagi oleh orang non muslim, lebih baik digunakan oleh kita untuk kepentingan umum, tapi jangan masuk ke perut, misalkan laktir, jangan, nanti kena hadis tuh, barang siapa yang makannya tumbuh dari yang haram, maka yang layak baginya adalah yang pas adalah api neraka, naudzubillah tentunya. Jadi jangan ibu, yang dimakan dan yang lainnya pakai juga mungkin. Iya, termasuk yang dipakai. Kalau barangnya tadi solusi terakhir ya. Jadi Bu, si uangnya itu mendingan diberikan untuk fasilitas umum. Iya. Ya, fisabilillah. Fisabilillah gitu. Apa ya. Saja kira-kira tuh kalau diberikan ke fakir ya, miskin gimana? Untuk fakir miskin pun boleh asal berbentuk barang ya. Tas, buku gitu ya. Seperti begitu ya. Untuk memanfaatkan barang, bukan ke yang bisa dimakan, tapi fasilitas barang saja. Itu kalau diberikan solusinya. Solusi. Udah kumpulkanlah ke Darut Tauhid nanti ya, kita gunakan ya. Untuk yang benar-benar sesuai, begitulah. Iya, sesuai. Baik, tambah penelpon selanjutnya silakan. Saya Bu Sofi dari Wonosobo, Jawa Tengah. Halo? Iya, Ibu. Saya mau nanya, kalau jual beli dengan sistem syariah, terus kemudian pembelinya itu ingkar alias tidak tertib membayar. Misalnya Nisa kan jual rumah, mereka mencicil saya dalam waktu 1 tahun lunas, ternyata sampai 7 tahun dia nggak lunas-lunas gitu, dan saya kan nggak kenakan bunga. Itu hukumnya gimana ya? Apakah saya boleh mengenakan denda atau kemudian membatalkan perjanjian jual beli saya kenakan harga baru atau bagaimana? Itu pertanyaan pertama. Ya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya riba itu katanya kan yang menjadi saksi juga termasuk, yang menulis dan menjadi saksi juga termasuk terkena dosa riba. Kalau kemudian jadi notaris gitu, hukumnya gimana ya? Gitu aja dari saya. Aduh, ini ibu notaris ya. Gak usah dijawab Bu, saya harusnya gak nanya ya. Maafin ya Bu ya. Iya, itu aja pertanyaan saya. Iya. Makasih Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, baru ini Ibu pertanyaannya berat-berat ya. Itu yang jual beli itu, ketika orang tertarik jual beli, maka harus mengikuti perjanjiannya. Tentu kalau orang yang membeli harus dilunasin, Bu ya. Dan Rasulullah SAW pun pernah melakukan itu, dan beliau memberikan contoh sebagai husnul qada, sebaik-baiknya peminjam, sebaik-baiknya pembeli. Jadi tetap Bu, itunya tidak syariah di situ. Jadi ketika ada nasabah ke BMT, itu akannya jual beli cicilan, tapi ketika enggak mampu langsung nyarekan BMT. BMT itu syariah, salah, justru nasabah ini tidak syariah, tidak mau bayar kewajibannya. Nah Ibu kalau seperti itu, tapi Islam punya kebijakan gini Bu, kalau ada orang yang belum memenuhi kewajibannya, Ibu juga harus bisa memberikan keleluasaan. Misalkan cicilannya itu diperpanjang, di-schedule lagi waktunya, misalkan 1 tahun, bolehlah dikurangi jadi 2 tahun. Yang kedua, tentu Ibu harus tetap mencari solusi yang terbaik. Kalau memang mereka sudah ingkar ya kewajibannya, jalan terakhir itu ya karena tergantung alasannya. Kalau dia berkemampuan berarti zolim itu yang punya utang. Dalam sebuah hadis, orang yang punya utang mampu bayar tapi menahan tidak mau bayar, itu sebuah kedzaliman. Dan itu harus harus dikasih pelajaran juga Bu ya. Tapi kalau memang sudah dalam keadaan pailit, dia memenuhi kewajiban itu karena memang sudah tidak berdaya, nah Ibu juga harus memberikan kebijakan. Misalkan tagihannya itu dikasih tempo yang lebih luas. Dan solusi terakhir apa? Ya kalau Ibu baik mah dimaafkan, dibebaskan. Cuma kan mental seperti itu jarang ya. Orang membebaskan utang, lagi utangnya ratusan juta, wah itu mah jarang sekali. Ah, padahal mah uangnya juga milik Allah. Ya. Kalau ada yang berutang ke kita dan memang sudah tidak sanggup bayar sama sekali, ingat aja satu, itu uangnya juga milik Allah. Hitung-hitung kita sedekah nolong orang yang dalam kesulitan. Untung bukan kita yang jadi dia. Dan itu insya Allah akan jadi penolak bala yang dahsyat. Ya jarang kita ngebebasin sedekah uang sebanyak itu kalau gak kepepet ya. Yang kedua lihat yang masih ada. Lihat karunia Allah yang masih melimpah, rumah, tanah, uang dan sebagainya. Kenapa mikirin yang gak ada daripada mensyukur yang ada? Kan Allah masih ngasih banyak. Sekarang ada yang pinjam 100 juta dan gak sanggup bayar, sama sekali gak sanggup, dan sudah menjelang meninggal lagi. Udah bebaskan, jangan ragu-ragu. Allah melihat semuanya, dibalas sempurna nanti oleh Allah. Iya. Kenapa pada ngeliatin saya begini, mau pinjam uang ya? Terus tadi yang notaris itu Bu ya, saya lupa itu. Jadi memang ada hadisnya Bu ya, man la'anallah man akila riba, Allah akan melaknat orang yang memakan riba, orang yang menulis riba, orang yang menjadi saksi riba, orang yang membantu pusat riba. Ya, sawaun finnar, mereka sama masuk neraka. Nah, inilah yang menjadi alasan ada sebagian ulama dengan tegas tidak boleh bermuamalah dengan riba sama sekali secara 100%, termasuk bekerja di lembaga-lembaga ribawi. Tapi ada lagi sebagian ulama yang moderat seperti Syekh Qardowi, ada yang bertanya, "Syekh, gimana saya kerja di bank konvensional?" Kata Syekh Qardowi, gimana keadaannya? Jadi hukum itu tergantung mukallaf. Orang yang bertanyanya seperti apa. Saya kerja di bank konvensional ini karena memang tidak ada pekerjaan lain, kata yang bertanya itu. Syekh Qardowi menjawab, "Ya udah, kalau kamu tidak ada pekerjaan yang lain, silahkan kerja di situ, tapi ada dua syarat," kata Syekh Qardowi. "Apa?" "Pertama, banyak istighfar. Yang kedua, banyak sedekah sambil berusaha mencari pekerjaan yang lain." Nah, kita ibu jadi notaris, bagaimana? Memang secara hukum tidak ada dampak ibu langsung ya, tetapi itu pilihan saja, karena kita juga harus menghargai ulama yang tegas itu ya, bahwa apapun kontribusi kita dalam sebuah kemaksiatan dianggap itu sebuah dosa, lebih baik kita menghindar gitu ya. Nah, ibu sebagai notaris selama ini misalkan membantu di perbankan, ya tadi kebalikan ke nurani ibu lah ya, istabti nafsaka, ujung-ujung begitu. Tanya deh ibu bagaimana kalau itu ibu memang dalam keadaan terpaksa, ini memang job yang biasa gitu ya. Ya tadi banyak istighfar dan banyak amal soleh sedekah gitu aja. Mungkin aja jawabannya. Begini ya. Boleh sedikit menambahkan ya. Kalau hati sudah mulai galau, ya, galau. Kunci pertamanya adalah cari ilmu lebih lengkap dari berbagai ulama yang wawasannya luas ya, yang benar-benar diakui keilmuannya, amalnya. Kemudian kalau udah mulai sangat galau, nah tinggalkan yang galau ya. Jangan, kalau sudah ragu tinggalkan apapun yang meragukan. Begini hadirin, memang ini kadar keimanan menentukan. Semakin yakin Allah yang menjamin rezeki kita, maka kita akan semakin punya kekuatan untuk menghindari apa yang Allah tidak suka. Tapi tidak semua orang sudah punya tingkat keyakinan ini. Dan keyakinan ini pupuknya adalah ilmu. Makanya belajar lebih banyak. Buka bukunya, pelajari, dan jangan karena nafsu ya. Biasanya kan orang ingin nambah, uang tuh ingin nambah. Nah ini sudah beda, bukan karena darurat lagi, tapi karena ingin sudah kaya, tapi pengen nambah kekayaannya. Padahal mau diapakan, ini nafsu. Di Darut Tauhid dan di perusahaan-perusahaan MQ sekarang banyak para profesional yang sudah memiliki kualifikasi profesional yang Indonesia dan bahkan ada yang sudah mendunia dan pindah ke sini. Kenapa? Sudah jabatannya tinggi, gajinya sangat besar lah ya. Mau pindah bergabung di MQ, di Darut Tauhid yang gajinya juga sedikit dan harus nyari sendiri ya. Kenapa? Nah, karena mau apa lagi katanya dalam sisa umur ini? Saya pasti mati, yang akan saya bekal adalah amal. Yang dulu cuma ngejar-ngejar dunia saja. Nah, padahal keperluan saya cuma segini. Walaupun dikasih banyak mau jadi apa? Beli barang, beli ini, beli itu. Enggak dipakai juga. Sekarang beli sepatu 10 pasang, dipakai semuanya. Kan memalukan hadirin ya. Sekarang beli jam yang mahal 5. Ayo di jam pergelangan tangan kiri 2, kanan 2, dan di leher 1. Kan mengerikan. Akhirnya memilih, kami hijrah. Kami ingin ilmu ini manfaat untuk umat. Ini ada sekarang mulai bergelombang berdatangan ke sini untuk menikmati bagaimana bekerja itu bukan memperkaya diri, tapi memperkaya amal. Masya Allah. Begitu, semoga para penyimak ini tidak puas dengan pertemuan ini sehingga menanti pertemuan selanjutnya. Nanti malam akan ada Ustadz Abu Sangkan, kemudian mulai dari jam 5 nanti ya, hari ini kan Sabtu. Nanti Ustadz Abu Sangkan, silakan bagi yang akan memanfaatkan waktu libur untuk mabit malam Bina Iman dan Taqwa, di Darut Tauhid ada Ustadz Abu Sangkan, insya Allah besok pagi, lalu qiyamul lailnya oleh Ustadz Ahmad Komarudin. Mari nanti manfaatkan waktu libur ya, nanti sore mulai dari maghrib di sini, silakan. Bayar, enggak ada bayar-bayaran, atulah masa mabit wae bayar ya. Hanya sedekah lah yang banyak ya. Loh, itu buat kedirinya sendiri. Mungkin ada pesan-pesan terakhir Ustaz sebelum meninggalkan acara yang fana ya, ini. Umar bin Khattab pernah menyampaikan tidak boleh seseorang ke pasar kalau tidak mengenal halal dan haram. Jadi kalau kita ingin beraktivitas maliyah, harta, keuangan, bagi seorang muslim tentu harus mengetahui mana halal, mana haram, itu saja. Masya Allah, gak boleh ke pasar sebelum paham ilmunya, makanya sekarang usahakan paham, aduh kelaparan baru dah kadernya gak. Ya belajarlah, nanti di tarim tuh semua yang mau jualan harus paham dulu ilmunya. Terima kasih Ustadz atas pertemuan ini, insya Allah ini merupakan awal. Mudah-mudahan ke depan setiap Sabtu kita akan terus kembangkan pemahaman kita ini, sehingga muamalah kita benar-benar jadi penguat iman, jadi amal soleh, jadi dakwah, dan meningkatkan kualitas kesabaran kita. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Bagaimana jaket ini, ada tanda tauhidnya, baguskah? Ya, ada 100 jaket yang seperti ini.